ya. Jadi ini perhatikan ya, sakanun. Sakanun ini tidak memakai alif lam, maka dia bertanwin, ya. Dalam ilmu nahwu nanti disebut sebagai nakirah, ya. Jadi dia ini nakirah. Apa artinya nakirah? Tidak definitif, ya. Kemudian kalau pakai alif lam, dia tidak bertanwin, ya, karena ini adalah alamat isim, tanwin adalah alamat isim. Kemudian alif dan lam juga alamat isim. Ini adalah alamat isim, ini juga alif dan lam adalah alamat isim, ya. Nah, kalau dia tidak beralif lam, maka dia bertanwin, disebut sebagai nakirah. Apa itu nakirah? Yang tidak definitif, ya, tidak tertentu. Kemudian kalau dia memakai alif lam, maka dia tidak boleh memakai tanwin, ya. Karena kedua tanda isim ini, tanwin dan alif dan lam, alif al gini, ini tidak bisa berkumpul dalam satu isim. Ya, tidak bisa berkumpul dalam satu isim. Nah, ini as-sakanu tidak bertanwin karena memakai alif lam, ya. Dalam ilmu nahwu disebut sebagai ma'rifah. Ya, ma'rifah itu apa? Definitif, ya, yang sudah tertentu. Ya, orangnya tertentu atau barangnya tertentu atau bendanya tertentu, ya, atau hewannya tertentu dan lain sebagainya, ya. Maknanya seperti itu. Baik, sakanun ini berasal dari kata kerja, ya. Sakanun ini berasal dari kata kerja, ya. Ini namanya isim masdar, ya. Ini adalah ismul masdar, ya. Jadi sakanun ini atau as-sakanu ini isim masdar, berasal dari kata kerja. Apa kata kerjanya? Sakana. Ini fi'il madinya, ya. Sakana fi'il mudarinya? Yes. Naam yaskunu. Kemudian masdarnya, masdarnya apa? Sakanan, ya. Atau sukunan, ya. Kemudian fa'ilnya apa namanya? Apa fi'il amrnya apa? Us. Naam, uskun. Ya. Isim fa'ilnya sakinun, ya. Ini aja dulu, ya. Wazannya apa? Fa'ala. Ya, kemudian yaf'ulu. Ya, uf'ul. Ya, taib. Sekarang apa artinya sakana? Ya, apa artinya sakana? Sakana itu apa? Ya, kita ambil dari kata kerjanya dulu. Ya, sakana yaskunu. Ya, sakana yaskunu ini bisa bermakna apa? Bisa bermakna, misalnya kita katakan sakana syai. Ya, bisa bermakna ya hada'a watawakafat. Harakatuhu, ya. Hada'ah, bisa bermakna hada'ah, ya. Jadi sakana bisa bermakna hada'ah, ya. Sakana artinya bisa bermakna tempat, ya, berdomisili. Sakana yaskunu, berdomisili. Jadi kalau sakan itu bisa bermakna tempat tinggal, kemudian bisa bermakna asrama, ya, sakan, ya. Seperti misalnya kalau di Lipia itu, ya, itu masyhur, itu dikenal dengan sakan, ya, anak sakan, ya, maksudnya anak sakan itu anak asrama, jadi tinggalnya di asrama, jadi nggak tinggal di rumah atau nggak ngekos gitu kan, seperti itu, tapi tinggalnya di sakan, ya. Kalau mereka ditanya tinggal di mana gitu. Antum kuliah di mana? Ana di Lipia, tinggalnya di sakan. Nah, itu artinya mereka berasrama, ya. Nah, kata kerjanya sakana yaskunu. Sakana yaskunu, ya, bisa bermakna bertempat gitu kan. Kemudian bisa bermakna bisa bermakna tenang gitu, hada'a, ya. Hada'a. Kemudian bisa bermakna watawakkafat harakatuhu, ya. Kalau kita katakan hada'a syai'u, ya, hada'a syai'u artinya tawakkafat harakatuhu ya. Jadi gerakannya itu berhenti ya, diam gitu, tenang gitu kan, seperti itu. Nah, makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala terhadap istri-istri Allah Subhanahu wa taala memakai bahasa ini ya, sakana yaskunu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min ayatihi ya, dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, an khalaqa lakum, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kalian, min anfusikum, dari diri-diri kalian, azwajan, pasangan-pasangan atau istri-istri. Kemudian perhatikan, Allah Subhanahu wa taala katakan, litaskunu ilaiha ya. Allah katakan di sini litaskunu litaskunu ilaiha. Ya, Allah katakan wa min ayatihi ya. Wa min ayatihi, dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, an khalaqa lakum, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagi kalian azwajan ya, pasangan-pasangan atau istri-istri ya, min anfusikum, dari diri-diri kalian. Perhatikan, Allah katakan litaskunu ilaiha ya. Jadi asal katanya ini sakana yaskunu ya, sakana yaskunu, nah, ini jamak untuk kalian gitu kan. Kemudian ada lamut ta'lil di sini, maka dihilangkan nunnya ya. Jadi litaskunu, asalnya taskununa, sakana yaskunu ya, taskunu, taskunani, taskununa. Jadi litaskunu ilaiha, agar supaya kalian cenderung ya, kalian merasa tenang kepada istri kalian tersebut ya. Jadi litaskunu ilaiha ya, Allah katakan di sini litaskunu ilaiha, agar supaya kalian cenderung, kalian merasa tenang ya kepada istri-istri kalian tersebut ya. Jadi Allah mempergunakan bahasa sakana yaskunu ya. Sakana yaskunu, sakan bisa bermakna tempat tinggal ya. Yang namanya tempat tinggal itu kan ya, fitrahnya tuh tenang gitu ya, tenang ya. Jadi di mana tempat kita tinggal itu ya, seharusnya tenang ya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala membahasakan istri itu dengan litaskunu ilaiha, agar supaya kalian yang namanya tempat tinggal kita, kalau berada di luar ya, di luar tempat tinggal kita ya, beraktivitas dan segala macamnya ya, fitrah kita itu selalu cenderung, selalu kangen untuk pulang ke tempat tinggal kita tersebut, kesakan kita tersebut ya, seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala pergunakan kata litaskunu ilaiha, agar supaya kalian tuh cenderung ya, kalian tuh merasa tenang dengan istri-istri kalian tersebut. Artinya ketika orang lagi di luaran, seorang suami lagi di luaran ya, bekerja capek di luar, maka yang terjadi si suami tersebut itu akan selalu merasa kangen, rindu untuk pulang kepada istrinya ya. Jadi litaskunu ilaiha, Allah mempergunakan kata-kata sakana yaskunu ya. Nah, as-sakan ini, sekali lagi, as-sakan ini boleh antum lihat di buku antum. As-sakan ini adalah di sini diterjemahkan tempat tinggal ya, atau bisa juga asrama ya, seperti itu. Kemudian as-sakan ini adalah isim masdar dari kata kerja sakana fi'il madi yaskunu fi'il mudhari ya, uskun fi'il amr ya. Taib, ini kata as-sakan judulnya ya. Taib, kemudian kita masuk ke al-hiwar al-awwal ya. Seperti biasa ada al-hiwarnya ya. Kita lihat al-hiwar al-awwal ya, al-ardu. Al-hiwar al-awwal, unzur wastami' wa'id. Tayyib. Hadha al-hiwar yaduru baina Ahmadu wa Hassan ya. Ahmadu wa Hassan ya. Tayyib. Qala Ahmad, assalamu alaikum. Hassan, wa alaikumussalam. Ahmadu, aina taskunu? Hassan, askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta? Ahmadu, askunu fi hayyil jami'ah. Ya. Hassan, hal taskunu fi baitin? Ahmadu, na'am, askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? Hassan, la askunu fi syaqqatin. Ahmadu, ma raqmu syaqqatika? Hassan, khamsah. Wa ma raqmu baitik? Ahmadu, tis'ah. Ya. Taib. Maratan tsaniyah. Ahmadu, assalamu alaikum. Hassan, wa alaikumussalam. Ahmadu, aina taskunu? Hassan, askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'ati. Hal taskunu fi baitin? Naam, askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? Hasan, la askunu fi syaqqatin. Ahmadu, ma rakmu syaqqatika? Hasan, khamsah. Wa ma rakmu baitika? Ahmadu, sitta. Tis'ah. Naam, taib. Sekarang kita lihat maknanya ya. Silahkan antum di rumah, para pemirsa, silahkan antum diulang-ulangi hiwar ini ya. Kemudian sebisa mungkin antum hafalkan kata kerjanya ya. Kemudian antum hafalkan kata kerjanya. Taib, berkenaan dengan masalah kata kerja ya, kata kerja ini ya, tentu antum juga hafalkan isim-isimnya ya, bukan cuma kata kerjanya. Maksudnya yang kata kerja yang baru atau isim yang baru antum hafalkan. Nah, berhubungan dengan masalah kata kerja, ketika kita menghafalkan kata kerja, maka cukup hafalkan fi'il madinya saja. Ini yang penting. Ya, antum cukup hafalkan fi'il madinya saja. Ya, akar katanya namanya. Ya. Nah, kalau kita sudah menghafalkan fi'il madinya dan nanti kita belajar ilmu sharaf, nanti tinggal ditasrif saja. Ya, tinggal ditasrif. Apa artinya ditasrif? Kita tinggal merubah dari satu kata ke kata yang lain sesuai dengan keinginan kita. Misalnya, ya, sakana. Ya, ini yang dihafalkan. Sakana, ya, artinya telah menetap, ya, atau telah damai gitu kan, atau berhenti misalnya. Ah, ini yang dihafalkan sakana. Kemudian nanti ketika kita mau membuat fi'il, apa namanya, makna yang kita kehendaki, ya, kita tinggal tasrif. Kita tinggal rubah misalnya, ya. Sakana, dia telah tinggal misalnya. Oh enggak, saya mau bilang dia sedang tinggal. Nah, tinggal kita rubah sesuai dengan wazannya di ilmu saraf nanti. Kita tinggal katakan yaskunu, ya. Misalnya gini, contoh misalnya, sakana Ahmadu, ya. Ahmad telah tinggal misalnya, ya. Atau Ahmad misalnya sakana Ahmadu, Ahmad telah tinggal, atau Ahmad telah tenang apa dan seperti itulah ya. Kemudian kita mau katakan sedang gitu, maka kita tinggal rubah apa? Sakana yaskunu. Oh, berarti yaskunu Ahmadu, kan seperti itu. Ya. Nah, kita mau rubah misalnya, ya, bukan kata kerja, kita mau rubah jadi apa namanya? Kata kerja fi'il amr, perintah misalnya. Ya, tinggal kita katakan uskun gitu. Ya, jadi sakana yaskunu uskun, ya. Kita mau rubah jadi isim masdar, tinggal kita katakan sakanan, ya. Nah, kita mau rubah ke isim fa'il misalnya yang tinggal misalnya, ya. Sakinun. Nah, yang tinggal, laki-laki yang tinggal. Oh enggak, muannas yang tinggal misalnya. Sakinatun, kan seperti itu. Jadi cukup hafalkan fi'il madinya saja. Cukup hafalkan fi'il mudarinya saja. Karena kalau kita mau cari maknanya di kamus itu, ya, jangan pernah apa namanya? kalau kita mau cari di kamus, maka yang kita harus apa namanya? Yang kita harus ketahui itu adalah fi'il madinya, ya. Karena kalau sudah dalam bentuk fi'il mudhari, mustahil kita akan ketemu di kamus. Contoh misalnya, contoh misalnya, ketika kita menemukan kata yaskunu, ya, kata yaskunu, ya, maka mustahil kata yaskunu misalnya. Kita nggak tahu yaskunu apa ya artinya. Lalu kemudian kita buka kamus, ya. Maka kita buka kamus. Nah, otomatis ya, karena yang kita ketahui kalau buka kamus itu adalah di huruf pertamanya, maka kita carilah dia, ya. Maka sampai hari kiamat itu nggak bakal bisa ketemu kalau kita cari di huruf ya, ya. Nggak bakal ya, walaupun kita cari sampai the end of the day gitu kan, nggak bakal ketemu, ya. Karena kenapa? Ini bukan asalnya ya, ya. Ya-nya ini bukan huruf apa namanya huruf aslinya. Akan tetapi ini hanyalah tambahan saja, ya. Ini hanyalah tambahan saja. Nah, makanya kalau kita ketemu yaskunu, nanti kalau kita faham ilmu saraf, mengetahui ilmu saraf, ya, maka kita tinggal kembalikan dulu ke akar katanya, fi'il madinya, ya. Oh, apa ya fi'il madinya yaskunu ini? Oh, sakana gitu, ya. Asalnya adalah sakana, ya. Kemudian ya, apa ya wazannya sakana ini? Oh, fa'ala gitu kan, seperti itu, ya. Nah, carilah di kamus, ya. Buka kamus, diawali dengan huruf apa? Sin, ya. Cari di huruf sin, insya Allah akan ketemu, ya. insya Allah akan ketemu. Tapi kalau misalnya nyarinya dia sunu, insya Allah tidak akan ketemu. Ya, karena ya ini adalah huruf tambahan. Semua juga fi'il mudhari, ya itu bisa memakai huruf ya. Ya, yadribu, ya juga kan? Cari enggak bakal ketemu juga, ya. Ya'kulu, ya juga, ya. Kemudian yaktubu, ya juga. Yaqra'u, ya juga. Kemudian apa? Yamshi, ya juga. Yadkhulu, ya juga. Yakhruju, ya juga, enggak bakal ketemu. Karena ini hanyalah huruf tambahan. Ini adalah salah satu huruf fi'il mudhari. Maka carilah di fi'il madi, kembalikan di fi'il madi. Ya, misalnya yaqra'u. Jangan cari dia, enggak bakal ketemu. Kembalikan di fi'ilnya dulu, fi'il madinya dulu, akar katanya. Apa fi'il akar katanya yaqra'u? Qara'a. Carilah di huruf apa? Cari di huruf qaf. Ya, maka insyaallah akan ketemu. Seperti itu. Ya. Baik. Nah, begitu lihat kamus, buka kamus, ya. Begitu kita buka kamus, maka akan ketemu seperti ini, ya. Ya, akan ketemu seperti ini biasanya. Kalau kamus-kamus yang besar itu, ya, kamus-kamus yang besar itu, maka kita akan ketemukan setelah fiil madi akan ada seperti ini, ya. Akan ada garis seperti ini, ya. Lalu kemudian di atasnya ada dhamma, ya, harakat dhamma. Ya, apa maksudnya ini harakat dhamma ini? Sakana terus ada garis seperti ini, ya. Kemudian ada di atas garis itu ada dhamma. Maksudnya apa? Maksudnya fi'il mudhari' daripada sakana ini adalah yaskunu. Ya. Ya, ini yang dimaksudkan. Ya. Misalnya dharaba, ya. Kita cari dharaba, kata dharaba. Ya. Maka akan ada garis seperti ini. Kemudian di atas garis ini ada harakat kasrah, ya, seperti ini, ya. Itu artinya fi'il mudhari'nya apa? Ya, fi'il mudhari'nya apa? Ya, na'am, yadribu, ya. Ini yang dimaksudkan, ya. Kemudian misalnya syariba misalnya, ya. Syariba. Ya, oh ini udah ya. Syariba bukan syariba. Oh enggak apa-apa. Syariba, kemudian ada garis begini. Ya, maka akan kita ketemukan di atas garis ini fathah seperti ini. Ya. Itu artinya apa? Fi'il mudhari'nya apa? Yashrabu, ya. Ya ini. Ya seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau kita nyari di kamus, ya, jangan pernah nyari jangan nyari di kata ya. Ya, karena semua fi'il mudhari itu bisa memakai huruf ya. Kalau menunjukkan orang ketiga. Orang ketiga mudzakkar, ya. Yaskunu, yadribu, yaqra'u. Yakhruju, ya, yaktulu, kemudian yamshi, yanamu, ya, kemudian yasta'iru, kemudian yushiru, ya, dan seterusnya, ya, semua memakai huruf ya, ya, tapi kembalikan ke akar katanya, ya, kembalikan ke akar katanya, di fi'il madi akar katanya, lalu kemudian dari situ dikembangkan, ya, seperti itu. Naam. Taib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Baik, waalaikumsalam. Naam, anti ikra'i. Naam, baca aja, baca itunya. Baca hewarnya. Terus. Terus. Naam, stop. Kisi. Ya. Aina, khalas, ma'ruf. Ya, sudah kita tahu, ya. Sudah ketahuan, ya. Kalau taskunu, ya, mana taskunu? Naam, ya. Ini fi'il madinya tadi apa? Apa tadi fi'il madinya sa? Naam, sakana. Ini fi'il madinya. Nah, ta-nya ini salah satu apa? Huruf fi'il mudhari. Ya. Fi'il mudhari. Salah satu huruf fi'il mudhari yang menunjukkan apa? Orang kedua laki-laki atau orang ketiga perempuan. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah orang kedua laki-laki. Jadi misalnya kita katakan aina taskunu, ya, aina madza ta'kulu, ya, ila aina tadhhabu, ya. Kemudian aina tusalli, ya, semua ta kan. Kemudian aina tanamu, ya, atau mata tanamu. Kemudian madza tadribu misalnya. Jadi semua ta, ya, ini menunjukkan orang kedua, ya, al-mukhatab, ya, orang kedua mudzakkar. Ya, atau bisa juga orang ketiga. Ya, orang ketiga untuk muannas. Misalnya dia seorang perempuan misalnya sedang makan, ya, hiya ta'kulu, hiya tanamu, hiya taqra'u, hiya tamshi, ya, hiya tatasawwaku misalnya dan seterusnya. Jadi ini fungsinya, ini huruf ta ini adalah hurufnya fi'il mudhari yang menunjukkan orang kedua laki-laki atau orang ketiga perempuan. Nah, di sini maknanya apa? Di mana engkau? Engkau, ya. Engkau apa? Engkau tinggal. Ya. Stay, ya. Taib, engkau tinggal, ya. Taib. Naam, ikra. Naam. Hayyul ya, ini berasal dari dua kata hayyun dan al-matar, ya. Nah, hayyun ini bisa kita terjemahkan apa bisa di sekitar atau bisa juga kayak komplek gitu, ya. Nah, wilayah juga bisa, ya. Jadi hayyul matar. Al-matar apa? Nah, jadi bisa kita katakan kalau aina taskun askunu fi hayyil matar. Artinya saya tinggal di sekitar bandara boleh atau di wilayah pinggiran bandara atau di komplek bandara. Itu bisa seperti itu. Jadi fi hayyil matar. Perhatikan, ada dua di sini yang mirip, ya. Ada al matari, ya, to-nya panjang dua harakat, kemudian al matar. Taib, yang pertama perhatikan, to-nya panjang, al-matar, kemudian yang kedua, al-matar, ya. Kalau yang panjang ini apa? Naam, ini airport, ya, bandara. Bandara, ya. Kalau al-matar, tidak panjang apa? Ya, rain, ya, hujan. Ya, jadi perhatikan salah ucap, salah makna. Jadi kalau misalnya antum panjangkan to-nya, berarti yang antum maksudkan itu adalah apa? Airport, bandara. Tapi kalau antum tidak panjangkan to-nya, langsung al-matar gitu kan, berarti yang antum maksudkan apa? Rain, ya, hujan. Ya, seperti itu. Jadi hati-hati di sini. Nah, di sini maksudnya, jadi jangan katakan hayyul matar. Ya, hayyul matar, ya. Karena nanti beda maknanya, ya. Tapi di sini adalah hayyul matar, ya. Jadi to-nya yang panjang. Naam. Jadi askunu fi hayyil matar, ya. Maksudnya apa? Saya tinggal di sekitar bandara atau di komplek, ya, bandara atau di wilayah bandara, ya. Taib. Samiri. Naam, aina taskunu anta? Ma'ruf aina, di mana? Taskunu, engkau tinggal, ya. Anta di sini hanya litaukid saja untuk menegaskan. Boleh kita katakan aina taskunu anta. Boleh juga kita katakan cukup aina taskunu, itu cukup. Ya, jadi boleh kita katakan aina taskunu, boleh. Atau boleh juga kita katakan litaukid di belakangnya anta. Jadi aina taskunu anta. Itu boleh seperti itu, ya. Baik, lanjut. Fi hayyil jami'ah, ya. Thank you. Naam, fi hayyi. Taib, al-jami'atu fi hayyi ma'ruf, sudah arafna fi hayyi. Sekarang al-jami'atu, mana al-jami'atu? Ya, al-jami'ah itu kampus ya, atau university ya, universitas ya, itu al-jami'ah ya. Ini kalau pakai alif lam, kalau tidak pakai alif lam berarti jami'atun ya, jami'atun. Ini sudah tertentu definitif karena pakai alif lam. Adapun kalau alif lamnya kita hilangkan, pakai tanwin jadi jami'atun, jadi sebuah universitas ya. Taib, kalau ini fi hayyil jami'ah, fi hayyil jami'ah, fi hayyil jami'ati ya, di komplek jami'ah, universitas atau di sekitaran universitas gitu. Taib, naam, istamirri. Hal taskunu fi baitin ya, hal taskunu, hal taskunu ya fi baitin. Baik, hal apa artinya hal? Apakah taskunu, engkau tinggal fi, di baitin? Naam. Nah, perhatikan di sini tidak pakai alif lam. Ya? Benar enggak? Jadi di sini bukan fil baiti. Di sini bukan fil baiti. Tapi apa? Fi. Taib. Coba perhatikan maknanya. Yang dipakai di sini apa? Hal taskunu fi baitin. Ini yang dipakai. Bukan hal taskunu fil baiti, bukan, tapi yang dipakai hal taskunu fi baitin. Apa bedanya di sini? Hal taskunu fil baiti atau hal taskunu fi baitin? Coba terjemahkan. Ini dulu, hal taskunu fil baiti. Apakah engkau tinggal ya di rumah? Maksudnya di rumah di sini, rumahnya di sini sudah tertentu, sudah definitif. Tapi kalau kita katakan hal taskunu fi baitin, apa artinya? Ya, jadi dia menanyakan apakah engkau tinggal di sebuah rumah? Ya, maksudnya di sini bukan rumahnya, tapi di sebuah rumah. Ada nanti alternatif lain. Maksudnya, apakah engkau tinggal di sebuah rumah atau sebuah ya apartemen gitu dan sebagainya. Ya, jadi tidak tertentu. Jadi dia tidak memakai di sini hal taskunu fil baiti. Apakah engkau tinggal di rumahmu? Enggak. Tapi dia katakan di sini hal taskunu fi baitin. Apakah engkau tinggal di salah sebuah rumah gitu? Ya. Jadi rumahnya itu tidak definitif, ya. Taib, lanjut. Ya, makanya dia jawab naam, ya. Dia jawab naam. Naam, askunu askunu fi baitin. Ya, maka dia jawab, ya, askunu, saya tinggal fi baitin, di salah sebuah rumah. Andai dia tinggal di apartemen, maka dia apa, dia akan katakan, la, askunu fi syaqqatin. Enggak, saya tinggal di apartemen kok, di salah sebuah apartemen kok. Ya, nah makanya di sini pakai apa namanya nakirah, ya, yang tidak definitif. Ya, jadi naam, ya, saya tinggal pada baitin, salah sebuah rumah ya. Tapi perhatikan cara menyebutkan naam ya. Banyak di antara kita ya, banyak di antara kita terutama pemula itu kalau menyebutkan kata naam itu biasanya ainnya panjang, naam gitu. Ya, itu banyak ya. Itu banyak sekali terutama para pemula. Bahkan ada di antara kadang-kadang kita yang sudah lama juga belajar bahasa Arab itu kalau ditanya hal anta taskunu fi baitin, kata dia naam ya, askunu fi baitin. Padahal di sini tidak ada mat sama sekali, tidak ada yang menunjukkan panjang sama sekali. Maka kalau kita jawab, ya tegas jawabnya na'am. Ya, hal taskunu fi baitin, na'am askunu fi baitin. Jadi bukan na'am askunu fi baitin, ya. Na'am askunu fi baitin, ya. Hal anta ta'kulu al-aruzza? Na'am, a'kulu al-aruzza, ya. Hal anta takhruju minal baiti? Na'am, akhruju minal baiti. Jadi bukan na'am akhruju minal baiti, ya. Kadang-kadang di antara ain dan mimnya ini kita masih bisa tidur kalau mendengarkan na'am gitu kan. Ya. Sama kalau as-salatu. As-salatu khairum minan naum. Nah, di antara waw dan mimnya itu kita masih bisa tidur, ya. Azannya di Indonesia. Ya, kalau di luar kan as-salatu khairum minan naum, ya. Langsung kalau di sini minan naum. Nah, di antara waw dan mimnya itu kita masih bisa tidur, ya. Jadi na'am askunu fi baitin. Na'am, lanjut. Ya, ya, wahal taskunu fi baitin, ya. Apakah engkau tinggal di salah sebuah rumah? Jawabannya? Nah, dia sanggah di sini kan. Jadi la, ya. La askunu fi syaqqatin. Ya, la, ya, kalau pertanyaan hal itu hal, ya, jawabannya itu ada dua, ya, yang satu apa? Kalau tidak na'am, ya, kalau tidak na'am maka apa? La, ya, yes or no, cuma itu ya. Ah, di sini dia katakan la. Kalau dia katakan na'am udah selesai urusannya. Bisa sampai di situ na'am udah bisa. Ya, tapi kalau dia katakan la, ya dia harus jelaskan, ya. Kalau dia tidak tinggal di salah sebuah rumah, maka dia tinggal di mana? Askunu fi syaqqatin. Ya, askunu fi syaqqatin. Nah, di sini juga pakai nakirah. Ya, jadi bukan fi syaqqati. Ya, bukan di apartemen itu atau di apartemen tersebut, bukan. Akan tetapi tidak memakai alif dan lam. Ya, tidak definitif nakira. Fi syaqqatin, enggak. Saya tinggal di salah sebuah apartemen. Ya, saya tinggal di salah sebuah apartemen. Jadi syaqqatun ini adalah apartemen. Ya. Jadi syaqqatun apartemen, ya. Ada yang nanya, ya, kalau rusun rumah susun apa bahasa Arabnya? Ya sama syaqqa juga. Ya, kalau rumah susun bahasa Arabnya apa? Sama syaqqatun juga, ya. Di Indonesia aja terlalu banyak istilah kan, ada apartemen, ada rumah susun gitu ya. Kalau di luar sana kan tidak ada rumah susun, yang ada apartemen, ya. Tinggal bedakan apartemennya yang bagus atau yang apa, yang sedang-sedang atau yang kurang bagus atau tidak bagus kan, seperti itu ya. Kalau di sini namanya lain lagi, ya, rumah disusun-susun, ya. Tapi maknanya sama, fi syaqqa, ya, tinggal di salah sebuah apartemen, ya. Jadi kalau nyari di kamus bahasa Arab, jangan nyari apa ya bahasa Arabnya rumah susun gitu, ya, jangan, mungkin nggak bakal ketemu, ya. Cari rumah susun apa bahasa Arabnya, ya, bukan al-buyutul murattaba, ya, bukan, ya, bukan al-buyutul murattaba, ya. Akan tetapi ya itu sama syakka, ya. Jadi fi syakkatin. Apakah engkau tinggal di rumah susun? Apa ya bahasa Arabnya rumah susun gitu? Jangan katakan fil baitil murattabati, bukan, tapi fi syakkatin, askunu fi syakkatin, na'am, ya. Taib, lanjut. Hah? Syakka? Na'am. Ma rakmu syakkatika? Taib. Rakmun, ma mana rakmun? Ya, ya. Rakmun itu adalah nomor, ya. Syakkatika, ya. Ma rakmu syaqqatika, ya. Ma, apa artinya ma? Ya, ma ini adalah adatul apa? Ayo, siapa masih ingat? Adatul istifham. Ya. Untuk apa? Untuk bertanya. Ya. Taib, rakmun. Mana rakmun? Nomor ya. Ya. Kemudian syakatika. Ini asalnya, ya ini asalnya dari kata apa? Syakatika dari kata apa? Syakatun. Dan apa? Syakatun dan kaf ya. Ya. Huruf kaf. Ini dhamir apa? Dhamirun muttasil. Ya. Dhamir muttasil. Jadi dari dua kata ya. Jadi syakatika. Ini dhamirun syakatun. Dari kata syakatun. Ya. Syakatun. Kemudian kaf. Kaf ini dhamirun muttasil. Kata ganti yang tersambung. Ya. Tapi perhatikan. Syakatun. Ini kan tidak memakai alif lam. Ya, syakatun tidak memakai alif lam. Seharusnya bertanwin karena tidak memakai alif lam. Tapi kenapa di sini tidak bertanwin? Naam, karena dia mudhaf. Ini mudhaf. Ya, ini mudhaf. Ya. Ini isim yang disandarkan. Ya. Nah, kemudian kaf ini adalah apa? Mudhafun ilaih. Ya. Ini adalah mudhafun ilaih. Ilaih ya. Nah, maka karena dia mudhaf, syakatun ini mudhaf, disandarkan ke mudhafun ilaih, ke dhamir muttasil, maka dihilangkanlah apanya? Tanwinnya. Ya, dihilangkanlah tanwinnya. Karena dia disandarkan kepada isim afwan dhamirun muttasil ya, jadi syak ketika. Nah, maknanya di sini adalah kepemilikan ya. Jadi maknanya apa? Kepemilikan. Kepemilikan ya. Jadi maksudnya di sini syak ketika syakatun laka. Ya, seperti itu. Jadi maknanya akhirnya jadi syak katuka artinya apartemenmu ya, karena ini disandarkan ke ya mudhaf, ini disandarkan ke mudhafun ilai, ke dhamirul muttasil, maka jadilah maknanya kepemilikan ya. Jadi apartemenmu ya, jadi apartemen maksudnya milikmu ya, seperti itu ya. Taib, kemudian lanjut. Naam ya, jadi hamsa ini maksudnya hamsatun ya, maksudnya nomornya nomor 5 ya. Perhatikan ya, kita tidak katakan di sini kam, enggak pakai kam ya, bukan kam. Kam apa artinya? Ya, ini berapa? Ini juga adatul istifham nantinya ya. Adat. Ini juga adatul istifham. Ya. Ini juga ada tuh kam untuk bertanya juga, tapi enggak dipakai di sini ya. Jadi jangan dari uslub Indonesia ditarik ke uslub bahasa Arab. Jadi jangan mentang-mentang berapa nomor rumahmu akhirnya kita pakai kam, bukan. Tapi kita pakai apa? Ma. Ya. Sama misalnya kalau kita nanya nama. Ya. Kalau di bahasa Indonesia, siapa namamu kan gitu kan? Ya. Kalau mau ditarik ke bahasa Arab, mau di uslubnya dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab, maka kita katakan man ismuka, manis muka. Itu kalau narik dalam bahasa Indonesia ke bahasa Arab, tapi nggak boleh. Kita harus memakai uslub bahasa Arab. Jadi bukan manis muka, tapi mas muka. Ya, karena yang ditanyakan bukan manusianya, tapi namanya. Berarti pakai ma. Ya, sama dengan rakem. Ya, sama dengan rakem. Jadi bukan jumlahnya yang ditanyakan, tapi apa? Nomornya Ya seperti itu. Maka kita tidak katakan kam rakmu baitika. Jadi bukan seperti itu, tapi kam ma rakmu. Ya, jadi ma rakmu. Ya. Taib. Maka kalau misalnya man dalam bahasa Arab, ya kita kembali lagi kayak tadi misalnya, bukan man, bukan manis muka, siapa namamu? Ya artinya siapa namamu? Mas muka. Betul kalau bahasa Indonesia, siapa namamu? Karena kita bahasanya seperti itu. Tapi enggak boleh man siapanya ini, siapa namamu ini ditarik ke bahasa Arab. Jadi manis muka itu salah, keliru. Ya, maka kita katakan mas muka, ya. Kalau terjemahan letter late-nya ke dalam bahasa Arab, apa namamu? Tapi kalau dalam bahasa Indonesia yang kita ketahui, siapa namamu? Nah, kalau nanya orang, baru, ya, man anta. Nah, baru kan, man, bukan ma anta, tapi man anta. Karena yang ditanyakan siapa? Orang-orangnya yang ditanyakan. Man anta, ya, atau man ana, gitu kan, seperti itu, ya. Ya jadi memakai man, karena yang ditanyakan manusianya, ya, seperti itu. Baik, lanjut. Nam ya marakmu baitik ini sama. Jadi marakmu syakkatika marakmu syakkatika sama dengan marakmu baitika ya. Sama mudhaf mudhafun ilai. Ya seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Taib intahaina nam intahaina minal hiwar ya. Intahaina minal hiwar al-awwal ya. Intahaina minal hiwar al-awwal. Al-an naqra wa nutarjim. Ya sekarang kita baca dan kita terjemahkan. Nam. Faika ikrai. لا اقرا الحوار وترجمي الحوار الاول نعم لا اقرا الحوار الحوار الاول انظر واستمع واعد نعم السلام عليكم نعم السلام اين تسكن بصوت كبير اين تسكن اسكن في لا ترجمي اين تسكن يا ترجمي نعم نعم لنجد Naam. Aina tasma anta? Dan di mana kamu tinggal? Naam. Aku tinggal di wilayah kampus. Naam. Tasma fi baitin. Apakah kamu tinggal di rumah di sebuah rumah? Naam, sahih. Naam. Aku tinggal di sebuah rumah. Naam ahsanti barakallahu fik. Ya, طيب. Al-an nantaqil ila al-mufradat. Ya, nantaqil ila al-mufradat. Naam ikra'i. Man yaqra? Naam. Ikra ya habibati. Naam. Naam al-mufradat. Naam ikra'i. Baitun. Baitun. Naam, baitun. Ya, karena tidak pakai alif lam. Naam. Satfatun. Naam. Matar jama. Apartemen. Naam, sebuah apartemen. Naam. Naam. Hayyun. Hayyun wilayah. Naam. Yasunu. Kamu tinggal. La. Ya, bukan ta. Yasunu. Iya. Yaskunu huwa yaskunu, bukan anta taskunu. Iya, naam. La tidak al-maqru. Sama kalau la juga harus tegas, sama dengan naam, la gitu ya, seperti itu naam. Fadal. Al-maqru bandara al-jamiatu kampus. Naam. Baik, al-an nantakil ila tadrib ya, nantakil ila tadrib. Baik, tadrib. Sil bainal kalimati wa suratil munasibati. Naam, ikra'i. Ikra'i. Naam, tarjimi. Kata, naam. Dan gambar yang cocok. Yang sesuai, naam. Tapi perhatikan di sini, ada gambar, ada kata ya. Ya, fiha surah wa fiha kalimah. Ya, itu yang mau dihubungkan ya, suratani wa kalimatani. Ada dua gambar dan ada dua kata. Itu nanti dihubungkan ya, disil ya. Al kalimah bainal kalimah surah al munasibah, antara gambar dan kata yang cocok ya. Nanti di rumah pemirsa yang pakai pakai pensil ya, jangan pulpen ya, kemudian dihubungkan, kemudian diulangi dan dihafalkan mufradatnya ya. Taib, gambar pertama larinya kemana? La, gambar yang pertama larinya ke nam, hayyun. Gambar yang kedua larinya ke taib. Gambar yang pertama yang sampingnya larinya ke nam, syakkatun. Gambar yang kedua larinya ke la. Iya, rakmun sahih. Taib. Kotak yang ketiga. Ya. Gambar yang pertama kemana? La. Gambar yang kedua? Taib. Yang terakhir, gambar yang pertama ke nam, al-jami'ah. Tuh, gambar yang kedua? Yaskunu ya. Taib, intahaina ya minal al-hiwar al-awwal. Wa kadzalika intahaina minal mufradat wa tadrib ya. Insyaallah nastamir ghadan ya. Kita lanjutkan besok, kita masuk ke al-hiwar ats-tsani ya. Insyaallah ghadan ya bi idznillah sanadkhulu ya ila al-hiwar ats-tsani. Ya ila al-hiwar ats-tsani baina al-musta'jir wal mu'ajjir ya. Baina al-musta'jir wal mu'ajjir. Taib, kita cukupkan sampai di sini ya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Yang kurang itu dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita cukupkan naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allahu ayyakum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.